Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik. Qala Ibn Malik rahimahullah al-mu'rabu wal-mabni. Mu'rab dan mabni. Wa ismu minhu mu'rabun wa mabni disyabahin minal hurufi mudni. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mabni karena serupa dengan huruf dan mendekatinya. Kasabahil wal'iyi fismai ciptana wal maknawi fi mata wa fi huna. Mirip dalam hal wal'i pembentukannya seperti dalam dua isim ciptana, domir tak dan domir na, dan mirip secara makna dalam contoh mata, fi dan huna. Wa kaniya badin alil fi'li bila ta'asurin wa kaftiqorin usila, dan juga serupa sebagai ganti dari fi'il tanpa ada pengaruh dari amil, dan yang membutuhkan sesuatu yang memastikan maknanya. Wa mu'rabul asma'i ma qad sadima min sabahil harfi ka ardin wa suma. Isim yang mu'rab berarti isim yang selamat dari kemiripan dengan huruf seperti lafaz ardun dan suma. Wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya wa a'rabu mudhari'an in 'ariya. Fi'il amr dan fi'il madhi dihukumi mabni, dan mereka ahli nahwu menghukumi mu'rab pada fi'il mudhari' jika kosong min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inadin kayarukna manfutin, kosong dari nun taukid mubashirah dan nun inad seperti contoh lafad yarukna manfutin. Wa kullu harfin mustahikun lil bina wal aslu fil mabni ay yusakkana. Semua huruf berhak untuk mabni, dan pada asalnya mabni itu sukun. Wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ta aina amsi haitsu wasakinu kam. Di antara mabni itu ada yang mabni fathah, ada yang mabni kasrah, dan ada yang mabni dhammah. Seperti aina, amsi, haitsu, dan mabni sukun lafadz kam. Wa raf'a wan nasba ijalna i'raba wa raf'a wan nasbat 'ala i'raba ismin wafidin nahulan ahaba. Jadikanlah rafa dan nasab sebagai i'rab yang bisa diterima oleh isim dan fi'il seperti lafaz lan ahaba. Walis muqad khusisa bil jari kama qad khusisa al fi'lu bi ayyan jazima. Isim mendapat tanda khusus i'rab jar sebagaimana fi'il mendapat kekhususan i'rab jazm. Farfa bi dhammin wal siban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur. Rafakkanlah dengan dhamma, nasabkanlah dengan fathah, jarkan dengan kasrah seperti lafaz dzikrullahi abdahu yasur. Wazim bitaskinin wa ghairu madukir ya nubunah wujia'ahu bani namir. Jazamkan dengan sukun. Adapun selain tanda-tanda yang telah disebut, maka i'rabnya pengganti seperti contoh ja'ahu bani namir. Wa'fa bi wawin wansibanna bil alif wajur bi ya'in ma minal asma asif. Rafakkan dengan wawu, nasabkan dengan alif, jarkan dengan ya isim-isim yang telah aku sifati berikut ini. Mindakatu in sohbatan abana wal famu haitul mimu min hubana. Di antara isim-isim itu ialah asma'u sitah, yakni itu jika dipahami bermakna sohib, dan famu jika huruf mimnya dihilangkan darinya. Abun akhun hamun kadaka wahanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Juga abun akhun hamun, demikian pula hanu. Adapun i'rab naqis pada bagi yang terakhir yakni hanu lebih baik. Wa fi abin wa taliyahi yandaru wa qasruha min naqsihinna ashharu. Untuk lafad abun dan dua lafad yang mengiringinya, yaitu akhun dan khamun, yandar atau yandur, jarang i'rab dengan nakis. Sedangkan i'rab dengan kosa malah lebih masyhur daripada i'rab dengan nakis. Wasartu dal i'rabi ayyu dhafnala dilia kaja aku api kada tila. Syarat i'rab ini yakni rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya pada asma'u sitah harus mudhaf kepada selain ya mutakallim, seperti contoh ja'a aku abika kada tila bi alif rafa'il musanna wakila idza bi mudmarin mudhafan wusila. Rafakkanlah dengan alif sifatna, juga lafaz kila apabila bersambung langsung dengan dhamir dan menjadi mudhaf. Kita kata kasnani wasnatani qablaini wabnataini yajriyani. Juga rafak dengan alif lafaz kilta, begitupun juga lafaz ibnani dan ibnatani sama i'rabnya dengan lafaz ibnaini dan ibnataini. Keduanya contoh yang dijarkan. Wa tahluful ya fi jami'i hal alif jarun wa nasban ba'da fathin qad alif ba'da fathin qad ulif, yang mengganti alif sebagai tanda rafa pada semua lafaz tersebut, musanna dan mulhaknya, ketika jar dan nasabnya terletak setelah harakat fatha yang tetap dipertahankan. Warfa bi wawin wa bi yajur wa sibi salima jam'in amir salima jam'i amir wa mudnibi, rafakkan dengan wawu, jarkan dengan ya dan nasabkan juga dengan ya, jama' mudzakkar salim dari lafaz amir dan mudnib. Wa syibhi daini wa bihi isruna wa babuhu ulfiqa wal ahluna, yang serupa dengan ini, itu amir sama mudnib juga i'rabnya sama, juga di'rabi dengan itu lafaz isruna dan satu bab dengannya dimulhakkan kepadanya, termasuk lafaz ahluna. Ulu wa alamuna illiyuna wa arbuna syadda wassinuna, juga lafaz ulu alamuna illiyuna arbuna, nah dan juga lafaz sinun di arbuna syadda lafaz arbuna dan paling syadda. Wa babuhu wa mithlahinin qad yarid dal babu wa huwa inda qawmin yattarid, dan juga babnya, babnya sinun, dan juga seperti hin ada yang mengikrabi dengannya. Naam, dan ini merupakan pendapat satu kaum dari Al-Nahu. Wa nuna majmu'in wa ma bihil tahab faftah wa qallah mantika serhina tok fathakallah harakat nun pada kalimat yang dijamak untuk asal dan mulhaknya. Ada sedikit orang yang bercakap-cakap dengan mengkasah nun jamak untuk asal. Walunu mahtunniya wal mulhaqibih bi aksidah kasta'amaluhu fattabih, ada penuhnya kalimat yang ditasniakan dan mulhaqnya maka terbalik, yani kharakatunya dikasrah, semuanya mengamalkan demikian, maka perhatikanlah. Wa mabita wa alifin kacumia yuksar fil jari wa fil nasbi ma'an, setiap kalimat yang dijamak dengan tambahan alif dan ta, yakni sama mala salim, tanda jar dan nasabnya sama-sama dikasrahkan. Kada ulatu waladisman kecuil kaadriatin tida ilban kubil, begitu juga i'rabnya sama seperti sama mala salim lafad ulatu dan kalimat yang sungguh dijadikan sebagai nama seperti ardi'at, ya, nama rumah, nama tempat tabiat. Yang demikian itu dilakukan i'rab seperti jamak pada salim. Fihi aidan, fihi da aidan kubil. Wajhu abil fal khatimah alam yang sorif, balam yudah aw yang ubah da al radif. Nah, dijaga dengan fathah semua isim ghairu musharif selama tidak mudaf dan tidak jatuh setelah au. Waj'ali nahwi yaf'alani nuna raf'an wa tadkina wa tas'aluna, jadikanlah seperti contoh yaf'alani tanda rafa'nya pakai nun, wa tadkina wa tas'aluna. Nah, dan lafad tadkina dan lafad tas'aluna. Nah, wa khatuha lil jazwan nasbi simah Kalam takuni ditaruni madlamah dan membangun ketika jasad dan nasab tandailah seperti lam takuni ditaruni madlamah wasami muqbalan minal asma'ima kal Mustafa wal Murtaqo makarima. Nah, termasuk tandailah isi muqtaw dengan itu seperti al Mustafa Murtaqo makarima, yakni dia alif alif ya. Wal awwal i'rabu fihi qutti'a sami'uhu wa walladhi qad usi'a. Contohnya pertama tadi Al-Mustafa. Nah, i'rabnya semuanya muqaddarah. Inilah yang disebut dengan isim maksur. Wa tani manqusun wa nasbuhu dhuha wa raf'uhu yun wa kadha aidan yuja. Yang kedua itu al-murtaqi. Nih. Al-Mustafa wal murtaqi. Al-Murtaqi dinamakan si Makus tanda nasabnya Zohiyah dan Rafa serta jernya Fukodara. Wa ayu fi'lin akhirun minhul alif awawun awya'un fa muqtalan urif. Setiap kalimah fi'il yang diakhiri dengan rafilat alif, wawu atau ya maka disebut dengan fi'il muqtal. Fal alifan wi fihi ghairal jasmi wa abdi nasba maka yaku yarmi. Kira-kiranlah i'rab untuk kalimah fi'il yang berakhiran dengan alif pada selain jasad dan nampakkanlah tanda nasabnya untuk kalimah fi'il seperti yada'u yarmi. Waraf'a fihi man wi wahdi jazimah salah tahunna tamtihuk malasima. Rafa pada dua lafa tadi yang sudah jami i'rabnya tiga kirakan. Adapun ketika jazm tiga-tiganya naam memiliki hukum yang pasti dan benar. Taib wallahu ta'ala al-muswab. Pembahasan kita tentang al-mu'rab wal-mabni fihi masail. Al-mas'alatullah al-ismu barbani mu'rabun wa huwa al-aslu wa yusamma mutamakkinan wa mabniyun wa wal far'u wa yusamma ghayra mutamakkinin. Al-ismu darbani mu'rabun wa huwal aslu wa yusamma mutamakkinan wa mabniyun wa huwal far'u wa yusamma ghayra mutamakkinin. Isim terbagi menjadi dua. Yang pertama isim mu'rab. Ini merupakan asal semua isim, disebut dengan isim mutamakin. Isim mu'rab itu sama dengan isim mutamakin. Yang kedua isim mabni. Ini cabang, berarti jumlahnya lebih sedikit disebut isim ghairu mutamakin. Al-mas'alatu asania innama yubna al-ismu idha asbaha al-harfa. Ida asbaha al-kharfa. Isim itu dimabnikan jika menyerupai huruf wa anwa'u asyabahi wa anwa'u asyabahi thalathatun. Ahaduha asyabahu al-wada'i, asyabahu al-wada'i, al-wada'i. Wadhabituhu ayyakuna lismu ala harfin aw harfaini. Wadhabituhu ayyakuna lismu ala harfin aw harfain. Kata'i wana fi jiktana, kata'i wana fi jiktana. kullun minhuma ismun mabniun. At-ta'u harfun wahidun. Wana harfani. Jadi isim itu mabni jika menyerupai huruf. Adapun bentuk penyerupaan isim dengan huruf itu ada tiga macam. Yang pertama ialah asyabah al-wad'i, kesamaan dalam hal pembentukan. Ketentuannya ialah isim tadi dibentuk di atas satu huruf atau dua huruf. Kalimah kalau dibuat dari satu huruf atau dua huruf itu ciri khas kalimah huruf ya. Kalau ada isim kok ternyata hanya terdiri dari satu huruf atau dua huruf, berarti mirip apa ini? Mirip kalimat huruf. Berarti isim tadi mabni. Contoh tak dan na dalam kalimat ji'tana. Dua-duanya isim mabni. Karena tak terdiri dari satu huruf, na dua huruf. Menyerupai pembentukan apa ini? Kalimat huruf. Sehingga isim tadi disebut isim mabni. Asani asyabahu al-ma'nawiyu. Asyabah al-ma'nawiyu. Wa dhabituhu ayyatadhammana al-ismu ma'nan min ma'anil hurufi. Mithlu mata wahuna. Falafzu mata ismu istifhamin mabniun. Yusbihu harfal istifhami fil makna. Yusbihu harfal istifhami fil makna. Walafzu huna ismu isyaratin mabniun. Wal isyarah makna min ma'anil huruf. Ghayra anna al-arba lam tadak laha harfan. Ghayra anna al-arba lam tadak laha harfan. Nah, yang kedua asyabah al-ma'nawi. Mirip huruf secara makna. Ketentuannya ialah isim mengandung salah satu makna khusus huruf. Seperti mata dan huna. Lafadz mata itu isim istifham mabni, karena menyerupai makna huruf istifham. Sedangkan lafad huna itu isim isyarah mabni, sedangkan isyarah merupakan salah satu dari makna huruf. Hanya saja bangsa Arab tidak membuat huruf khusus untuk isyarah. Di isyarah itu adalah makna, di antara makna khusus huruf. Namun orang Arab tidak memiliki huruf khusus untuk isyarah. Taib Asalis Asyabah Al-Isti'mali. Asyabah Al-Isti'mali وضابطه أي يلزم الاسم أي يلزم الاسم طريقة أي يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف وهو نوعان jadi yang ketiga serupa dalam hal fungsi atau kegunaan istimal ketentuannya ialah isim tadi memakai salah satu jalan yang ditempuh oleh huruf. Jika ada isim yang niru-niru huruf dalam masalah penggunaan, maka isim tadi mabni. Asyabah al-istimali ada dua macam. Al-awwal finniyabati alil fi'li fi an-niyabati anil fi'li. Kahaihata wasah wa awwah فإنها نائبة عن بعد واسقط وأتوجع fa innaha naibatun an ba'uda waskut wa tawajja. فأشبهت لايتا ولعلا fa innahuma naibani an atamanna wa atarajja. Yang pertama, mengganti fa'il, mengganti apa ini? Fi'il. Atau mewakili fi'il. Seperti hayhata, ini mewakili fi'il ba'udah. Sah mewakili fi'il uskut. Awah mewakili fi'il atawajja. Serupa dengan laita dan la'alla dan huruf, ya. Ini mewakili makna fi'il atamanna dan atarajja. Laita, atamanna, la'alla, atarajja. Ah, maka hayhata, sah dan awah itu isim mabni. Nah, isim fi'il, ya. Asani. Fiftiqari atau filiftiqari pakai al, filiftiqari ilal ghair, alismil mausul, fa innahu yaftakiru ila silah, ila silatin tufasir maknahu. Wa kadhalika al-kharfu yaftakiru ila ghairi. Kalismil mausul, fa innahu yaftakiru ila silatin tufassiru maknahu. Wa kadhalika al-kharfu yaftakiru ila ghair. Yang ketiga ialah dalam hal membutuhkan kalimah lain. Contohnya isim mausul itu mabni karena dia selalu membutuhkan silah untuk menjelaskan maknanya, seperti huruf yang selalu membutuhkan lafaz lain untuk menyempurnakan maknanya, ya. Nah, taib. Jadi itu ciri-cirinya isim mabni. Ya, ini memiliki kemiripan yang kuat dengan huruf. Dengan tiga bentuk kemiripan tadi. Asyabah al-wadu'i, asyabah al-ma'nawi, asyabah al-istikmali. Asyabah al-istikmali terbagi dua. Itu finniyabah alil fi'li, yang kedua fil iftiqar ila ghairihi. Tayyib. Al mas'alah tu atsalitsah. Nah, sorry. Al mu'rabu min al asma. Ma salima min syibhil kharfi, al-mu'rabu min al-asma ma salima min syibhil harfi. Sedangkan isim mu'rab berarti tandanya ialah yang selamat dari kemiripan dengan huruf. Yang tidak punya kemiripan dengan huruf berarti bisa dipastikan itu isim mu'rab. Mithlu ardun wasuma dalam kurang lughatan fismin. Contoh ardun bumi, ya. Suma, suma itu salah satu bacaan ismin, itu ismun nama, suma juga nama, salah satu bacaan ismun itu ialah suma. Nah, jadi biasanya kan kalau kita ngasih definisi mu'rab itu mata ghayyara akhiruhu bisababil awabil ad-dakhil alaih, ya. Kalau mabni ma la taghayyara akhiruhu bisababil awamil ad-dakhil alaih, ya. Kalau yang ini mabni ma asbahal harfa mu'rab ma salima min sab min syibhil harfi. Nah, itu. Nah. Ini. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Al-fi'lu dharbani mabniyun wa wal aslu wa mu'rabun wa huwa bi khilafi fi'il. Juga terbagi dua, ada yang mabni merupakan asal fi'il, kalau asal isim mu'rab, ya. Kemudian yang kedua fi'il mu'rab, ini beda dengan asli, berarti far'un jabal. Al-mas'alah tu kam al-khamisah الفعل المبني نوعان الأول الماضي ittafaqan nuhatu ala anna al-madiya mabniyun wakhtalafu fi halati binaihi para ulama alinahu sepakat fi'il madi itu mabni. Mereka perselisih dalam keadaan kemabniannya. Wa dhahaba al-kufiyun ila anna al-madiya yubna ala al-fathi abada. Wa hadha al-fathu imma dhahir wa imma muqaddar. Nahu kataba mabniyun ala al-fathu dhahir. Katabu mabniyun ala al-fathu al-muqaddar. Alinahu kufa berpendapat bahwa fi'il madhi itu mabni fathah selamanya. Ibna alal fathi daiman. Fathahnya ada yang nampak, ada yang dikira-kirakan. Contoh kata apa? Ini mabni alal fathi dohir. Mabni fathah yang jelas fathahnya. Katabu mabniun al-fathil muqaddar, mabni dengan fathah yang dikira-kirakan. Wadhaba al-basriyuna ila anna al-madiya mabniyun fi thalathi halat. Mabniyun fi thalathi halatin. Sementara itu alinahu basar berpendapat bahwasanya fi'il madhi itu mabni dalam tiga keadaan. Al-ula ala sukun. Idza tasala bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Idza tasala bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Nahwu katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtunna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtunna. Nah, yang pertama mabni sukun jika bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Dhamir rafa karena menjadi fa'il, mutaharik karena berharokat. Katab ta, katab tuma, katab tum, katab ti, katab tunna. Athaniyah ala dhammi idza tasala biwawil jama'ah ala dhammi. Idza tasala biwawil jamaah. Nahu katabu yang kedua fi'il madhi itu mabni dhamma jika bersambung dengan wawil jamaah, seperti contoh katabu. Atsalitha alal fathi. Idalam yatasil bidomiri raf'in mutaharrik wala wawil jama'ah. idza lam yattasil bi dhamiri raf'in mutaharrikin wala wawil jama'ati. Wa hadzal fathu imma dhahirun nahwu kataba wa imma muqaddarun nahwu da'a. Yang ketiga, fi'il madhi itu mabni fathah jika tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, juga tidak bersambung dengan wawul jama'ah. Fathahnya ada yang nampak, ada yang dikira-kirakan. Yang nampak contohnya kata apa? Yang dikira-kirakan contohnya da'a. Taib. Asani al-amru, fi'il mabni yang kedua itu al-amru. Wahuwa mabniyun ala madhabi al-basriyin. Fil amr itu mabni menurut madhab al-nahwu basrah. Wabina'uhu fi arba'i halat. Kemabniannya ada empat keadaan. Al-ula ala hadfin nun. Idza tasala bi alif al-ithnain aw waw al-jama'ati aw ya al-mukhatabah. Ala hadfin nun idza tasala bi alif al-ithnain aw waw al-jama'ati aw ya al-mukhatabati. Nahu uktuba, uktubu, uktubi. Yang pertama mabni dengan membuang nun jika bersambung dengan alif musanna atau wawul jama'ah atau ya mukhatabah. Contohnya uktuba bersambung dengan alif musanna, maka mabni dengan membuang nun. Uktubu bersambung dengan wawul jama'ah, maka mabninya ala khatfin nun. Uktubi bersambung dengan ya'ul mukhatabah, maka mabninya ala khatfin nun. Al-thaniyah ala khatfi akhirihi idha kana mu'talal akhir. Ala khatfi akhirihi idza kana mu'tal al-akhir. Ala hadfi akhirhi idza kana mu'tal al-akhir. Nahu ud'u is'a irmi. Yang kedua mabni dengan membuang akhir jika fi'il amarnya itu muktalul akhir. Seperti ut'u, mabni ala khatfi akhirihi. Is'a, irmi. Nah. As-salisa. Alas-sukuni. Idza kana sahih al-akhir wa lam yattasil bi akhir syai au ittasalat bihi nunu niswa ala sukuni idza kana sahih al-akhir wa lam yattasil bi akhirhi syai'un au ittasalat bihi nunu niswa nahu uktub waktu benar. Yang ketiga mabni sukun jika fi'il amarnya sahihul akhir dan tidak bersambung apapun atau bersambung dengan nuniswa. Contoh uktub, uktub benar. Ini mabni sukun. Arabiah alal fathi idza kana musnadan lil mufrad al mudzakkari wattasala bi nun tawkid al mubashirati alal fathi idza kana musnadan lil mufradi al mudzakkari wattasala binuni tawkidil mubashirati nahu uktubanna uktuban. Yang keempat mabni fathah jika menunjukkan mufrad mudzakkar dan bersambung dengan tawkid mubashirah, taukid yang langsung bersambung dengan akhir fi'il amr tadi. Uktubanna ni mabni fathah. Uktuban juga mabni fathah. Wal khulasah. Wal khulasah. Annal amra bina'uhu ala ma yujazamu bihi mudari'uhu. Annal amra bina'uhu ala ma yujzamu bihi mudari'uhu. Ringkas kata, fi'il amr itu mabni sesuai dengan tanda jazm fi'il mudari'nya. Fi'il mudari' itu kan kalau jazm ada yang pakai tanda sukun, ada yang membuang nun, ya kan? Ada yang membuang huruf akhir, ada yang mabni fathah, ya. Nah, kalau bersambung dengan taukid basir. Jadi rincian tadi itu sama dengan rincian fi'il mudhari'nya ketika jazm. Nah, ya. Tanbih. Zahab al-Kufiyun ila anna fi'l al-amri mu'rabun majzumun bila mi amrin mahdufatin. Fa'aslukum litakum. Fakhudifat lamul amri summa khudifa harful mudara'ati Naam. Zahaba al-Kufiyun ila anna fi'lal amri mu'rabun majzumun bilami amrin mahdufatin fa aslukum litakum fa hudifat lamul amri thumma hudifa harful mudara'ah. Ahli nahwu kufa berpendapat bahwasanya fi'il amr itu mu'rab jazm, yang menjazmkan ialah lam amr yang dibuang. Kum itu asalnya litakum, lam amrnya dibuang, demikian pula huruf mudhara'nya dibuang, nah, tinggal kum ya. Nah, tayy. Nah, tadi faedahnya al-mas'alah al-fi'lu dharbani mabniun wa huwal aslu wa mu'rabun wa huwa fi khilafi. Terus masalah berikutnya al-fi'lu mabni naw'ani ya. Al-awwal al-madi ya. Terus rinciannya itu. Nah, masuk masalah itu. Tayyib. Wa tsanihima wasanihima al-mu'rab. Arti fi'il mabni pembagian fi'il betul. Berarti ahaduhuma al-madhi athani al-amru. Khalas. Berarti masalah baru. Al-masalah ah asadisah. Naam. Al-fi'lul mu'rabu huwa al-mudari'u. Al-fi'lul mu'rabu huwa al-mudari'u. Nahu yakumu. Fi'il mu'rab yala fi'il mudari'. Contohnya yakum. Lakin bisyarti salamatihi minul inas wa nujukit al-basyrah. Lakin bisyarti salamatihi minunil inasi wa nunit tawqidil mubasyirati. Fa'innahu ma'anu lil inasi mabniyun ala sukun nahu qawli ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna wa ma'anu li tawqidil mubashirati mabniyun ala al-fathi nahu la yumbadanna. Fa'innahu ma'a nunil inathi mabniyun ala sukuni nahu qawli ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna. Wa ma'anu li tawkidil mubashirati mabniyun ala al-fathi nahu la yumbadanna. Wa amma ghayrul mubashirati fa innahu mu'rabun ma'aha takdiran nahu la tublawunna fa imma tarayinna wa la tattabi'anni wa amma ghairul mubasyirati fa innahu mu'rabun ma'aha takdiran nahu qawli ta'ala latublawunna fa imma tarayinna wala tattabi'anni. Nah, latublawunna surah Ali Imran ayat 186. Fa imma tarayinna surah Maryam ayat 26. Wala tattabi'anni surah Yunus ayat 89. Ya. Fi'il mu'rab itu ialah fi'il mudhari'. Contohnya yakumu, dengan syarat selamat dari masuknya nunul inaf dan nun taukid mubasyirah. Karena fi'il mudhari jika bersama dengan nun taukid nun inaf maka dia mabni sukun. Nahu wal mutallaqatu yatarabbasna mabni sukun karena sambung dengan nun inas. Naam, surah Al-Baqarah ayat yang ke-228. Dan kalau sambung dengan nun taukid mubasyirah langsung sambung dengan nun taukid nyata pada pemisah maka fi'il mudhari tadi mabni fathah. Contohnya layum badanna mabni fathah karena sambung dengan nun taukid mubasyirah. Surah Al-Humazah ayat 4. Adapun kalau nun taukidnya ghairul mubasyirah berarti antara huruf akhir mudhari sama nun taukid ada pemisah. Maka mu'rab bil mudhari'nya bersama nun taukid tadi takdiran dikira-kirakan. Contoh latublawunna itu mu'rab. Fa imma tarayinna itu mu'rab. Wala tattabi'anni itu mu'rab. Jadi yang bisa menyebabkan fi'il mudhari' mabni itu hanya nun taukid mubasyirah. Dan itu pun mabni fathah. Yang lainnya yang ghair mubasyirah maka fi'il mudhari bersama nun taukid tersebut tidak mabni, tetap mu'rab. Ya, na'am. Al-mas'alatu kam as-sabi'ah. Na'am. Wal khurufu kulluha mabniyatun. Wal khurufu kulluha mabniyatun. Nah, semua huruf itu mabni. Nah, taib wallahu ta'ala. Sebab masih ada masail-masail yang lain yang belum tuntas hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.